dan waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swasti swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alayna wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sadatul kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya yang dimuliakan, para romo dukun, pandito, bapak-bapak pendeta, tokoh-tokoh agama yang sama-sama kita hormati, pejabat pemerintah, Pak Camat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek, berikut para anggota, Pandan Ramil, berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, dan tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik santri, sahabat GP Ansor, Banser, IPNU, IPBNU, dulur-dulur pecalang yang sama-sama kita cintai, hadirin hadirat, para jamaah sekalian. Senang rasanya sore ini saya ditakdirkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim dan berhalal bihalal bersama dulur-dulur lintas agama. Walaupun medannya lumayan berliku-liku, ini masih masuk wilayah Indonesia nggih. Sungguh saya tidak menyangka kalau ternyata di atas gunung di tengah hutan terdapat makhluk sebanyak ini. Nggone dhuwur gunung tengah alas ning piyantune bagus-bagus ayu-ayu. Hari ini spesial karena yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Para jamaah sekalian, kebahagiaan saya menyaksikan dan merasakan langsung betapa kerukunan antar umat beragama di desa ini patut menjadi contoh seluruh anak negeri agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga keutuhannya. Kita yang beragama Islam harus benar-benar bisa memberikan bukti bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta alam. Dari masjid, dari acara semacam ini kita dapat pelajaran. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara yang beragama lain, betapa orang yang datang ke tempat ibadah dari manapun asalnya, ada yang dari arah barat, ada yang dari arah timur, ada yang dari arah utara, ada yang dari arah selatan, ada yang dari arah pojokan, semua datang ke tempat yang sama. Yuk, ngejawab semua. Datang ke tempat yang dengan niat yang, dengan tujuan yang, menyembah Tuhan yang, menghadap arah yang, melakukan peribadatan yang, dengan gerakan-gerakan yang, ini bukti dari manapun asal kita, dari manapun daerah kita, apapun suku kita, apapun agama kita sama bangsa Indonesia. Secara kebangsaan, kita punya tekad kuat dengan komitmen berbhinneka tunggal, dengan dasar negara panca, kita semua sepakat untuk bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, maka saya ada satu filosofi yang sering saya sampaikan. Dari masjid kita dapat pelajaran tentang kebersamaan. Siapapun yang datang ke masjid diperlakukan sama. Apapun jabatannya, masuk ke masjid diperlakukan sama. Ketua RT masuk masjid, sandalmu copoten te. Jawab ya. Ketua RT masuk masjid, sandalmu copoten. Ketua RW masuk masjid, sandalmu copoten. Lurah masuk masjid, sandalmu copoten. Camat masuk masjid, sandalmu copoten. Kapolsek masuk masjid, sandalmu copoten. Dan Ramil masuk masjid, sandalmu copoten. Ya ini gak usah dipakai contoh lah. Ini kesetaraan. Di hadapan Allah, derajat manusia sama. Yang dinilai bukan wajahmu, yang dinilai bukan rupamu, bukan prejenganmu, bukan dapura, bukan fisikmu, bukan ganteng cantikmu, bukan pangkat jabatanmu, tapi iman dan takwamu. Binatang saja nilainya beda-beda kok. Kalau sapi nilainya dari dagingnya. Sapi niku semakin akeh dagingnya semakin larang regane. Sapi niku tambah gede tambah larang regane. Sapi iku tambah lemu tambah larang regane. Sorry, sing lemu aja tersinggung. Aku bicara sapi kok. Sing lemu terus lunggune mereng-mereng. Dipikir lek mereng dadi langsing ngono ta? Ya tetep lemu. Mbo ya wong lemu iki gayane ngono iki. Tontonan wong lemu lek selfie mesti miring. Gak berani berdiri di tengah, foto bareng mesti nyang pinggir. Lek nyang pinggir kan miring. Kalau dia berdiri di tengah kelihatan ambah menjabang. Maaf, anjane wong lemu iku sensitif banget. Maka bapak kalau punya istri lemu ngomong sak ngomong sing hati-hati. Jangan pernah dibicarakan kelemuannya. Pak, aku lemu apa piye, Pak? Gak sapa sing ngomong ngono. Dibonceng motor, boncengan sepeda motor, biasanya lak ngono. Aku kelemon, Pak, ya gak sing ngomong sapa. Tamanku gak lemu, Dik. Cuma lek tak bonceng sepeda motor, rodo ngarep lu kudu mumbul lah. Lemak mlaku gandengan tangan, biasanya ngono wong lemu iku. Mas, dari wong-wong aku lemu to, Mas? Gak. Cuma aku lek gandeng tangan sampean rasanya koyo nyekel cagak listrik. Ampunten. Lah, saya bicara sapi. Sapi ku regane teko lemune, semakin lemu semakin larang. Tapi apa semua binatang seperti itu nilainya? Ndak. Nyatane ono manuk cilik, ungkil-ungkil. Kok manuke sapa? Ya manuke wong. Daginge towitik manuke. Manuk perkutut lho. Manuk perkutut terus manuk murai. Tapi harganya bisa lebih mahal daripada sapi yang gemuk. Ono manuk cilik regane sok luweh larang timbang sapi sing lawemmu. Soale manuk iku sing dinilai duduk daginge tapi suarane. Lek sapi sing dinilai lemune. Ha lek wong adiwana kene sing dinilai apane? Lemune. Ha nek lemune yo kono saingan ambek sapi kono. Iman takwane. Makane kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Saya boleh turun ke bawah biar lebih dekat. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Tangan Anda dua, betul? Kurang kenceng. Tangan Anda dua, betul? Beda apa sama? Kok samai tanganmu kiwa karo ngono apa? Ya bedalah. Kanan sama kiri. Tangan kita dua, ini beda kiri sama kanan, tapi rukun, saling pengertian, saling menghargai. Coba kalau tangan kiri gatel, tangan kanan tanpa diminta, gak atik diceluk, gak atik diundang, gak atik dikongkon, teko moro kon gatel ta kene tak kukurno. Gak ada tangan kiri gatel kok tangan kanan cuek, gak ngurus gatel-gatelmu, itu urusanku. Demikian pula ketika tangan kanan gatel, tangan kiri gak atik diceluk, gak atik dikongkon, gak atik dipanggil moro kon gatel saiki, ya tak kukurno. Padahal ini beda tapi rukun. Tangan kanan sama kiri kok gatel dua-duanya bareng, ya kukur-kukuran, saling mengukur. Padahal ini beda tapi mau rukun. Artinya apa? Kalau ada saudaramu, kalau ada temenmu, kalau ada kawanmu, kalau ada tetanggamu yang lagi kena musibah, yang lagi kesusahan, yang lagi sakit, jenguk, tili ono, sambang ono, ojo atik takon agamane opo. Mereka saudara kita dalam kemanusiaan, sama-sama makhluk Tuhan, betul? Lek ono koncomu, dulurmu, tonggomu loro kena musibah, kesusahan, sambang ono, ojo adek takon partai ini apa? Ojo adek takon milih calon kepala desa sapa? Wong tonggone loro wis megap-megap ambekane lho kari ngik ngik ngik. Kate nyambangi sik rapat dhisik. Iku partai ini apa iki? Penginane melu milih calon presiden sapa iku? Terus agamane apa iku? Celak modar tonggomu. Paham? Paham? Ayo, kayak dua tangan kita. Dua tangan kita ini beda tapi saling pengertian. Ketika lagi jalan, tangan kanan maju, tangan kiri ngalah. Ya wis, lek kon maju aku tak mundur. Engko gantian kiri maju, kanan juga pengertian. Oh, sekarang kamu yang maju, aku mundur dah. Soalnya lek maju bareng karo dadi vampir. Padahal tangan kanan sama tangan kiri ini tugasnya beda, fungsinya beda. Tangan kanan iki bagian apik-apik, tugasnya sing apik-apik, sing enak-enak. Salaman pakai tangan, kurang kenceng salaman pakai tangan, tanda tangan pakai tangan, manggake tamu pakai tangan, dada pakai tangan, cium jauh pakai tangan. Mah, tak sing bales kok tuwek ngono. Maksudku ku sebelah iku. Lapo sing tuwa maka. Lapo sing mbah melu-melu. Untune wis bogam. Salah sasaran, Bro. Ngerti ngono sebelah kono enom kabeh. Diulang. Tanda tangan pakai tangan. Jabat tangan pakai tangan. Mempersilahkan tamu pakai tangan. Dada pakai tangan. Nerima duit pakai tangan. Ngunuku tangan kiri enggak pernah marah. Tangan kiri enggak pernah protes. Enggak pernah demo. Enggak ada iri. Karena tangan kiri sadar, memang aku seksi kebersihan. Tugasku kan urusan belakang. Makanya tangan kiri tahu diri. Ketika jabat tangan, enggak mau maju dia. Bukan urusan saya kok. Ketika mempersilahkan tamu, enggak mau maju dia. Bukan tugas saya. Saya enggak punya wewenang. Bukan tiga tekno kok. Walaupun begitu, tangan kanan sayang sama tangan kiri. Dibilangin, tangan kiri jangan kecil hati ya. Emang aku bagian nerima duit. Tapi nanti kalau tak beliin jam tangan, yang make kamu le. Pamero pantes wong jame apik. Merek larang. Dibang wekmu kodanan mati ngono iku. Kata tangan kanan gitu, kiri jangan kecil hati ya, emang aku yang bagian terima duitnya, nanti tak beliin cincin yang pakai kamu. Asli niku sing mbok gawe ku sepuan niku seminggu lontor. Subhanallah, saya ngerasa kayak berada di Pulau Dewata, kayak di Bali rasanya. Subhanallah. Sama sih, alamnya juga indah banget kok sini. Ceweknya cantik-cantik. Makasih. Padahal namanya tangan kita ini jarinya 5. Betul? Mbok semangat. Tangan kita jarinya 5, betul? 5 jari tangan kita ini sama apa beda? Beda semua. Bentuknya beda. Tinggi pendeknya beda, besar kecilnya beda, namanya juga beda-beda. Yang pertama, ini namanya jari jempol pol pol. Apa kata jari jempol anak sekolah tidak boleh ngompol pol pol. Ini namanya jari jempol. Kemudian berikutnya ini jari telunjuk. Berikutnya jari tanpa nama. Nah, karena enggak ada nama, dia tempatnya di tengah, ya disebut jari tengah. Nah, setelah itu jari manis, kemudian yang paling kecil namanya jari. Oke, lek jarine wong tutur, jarine wong adiwana, iki jempolan, iki penuduh, iki penunggul, iki manis, iki jentian. Namanya beda, fungsinya beda. Ini filosofi. Jempol ini pemimpin. Jempol ini orang-orang yang punya kekuasaan. Pimpinan, orang-orang yang punya kekuasaan, pejabat harus jempol. Kalau pejabat dan pemimpinnya jempol, maka rakyat yang dipimpin pasti juga jempol. Kesehatan jempol, pendidikan jempol, ekonomi jempol, kerukunan jempol, pembangunan dalane ora juglang-juglang kaya dalanmu. Tapi kalau pemimpin dan pejabatnya jempol jongkir, yang jongkir masyarakatnya, artinya apa? Urusan apa saja, kalau sudah dijempol sama pejabat, sudah dijempol sama pemimpin, mesti beres. Makanya lek milih pemimpin itu pilih yang jempol. Nah, kemudian ini telunjuk, bagian nunjuk, tukang nyoding, ini orang-orang yang berduit. Orang-orang kaya, pengusaha, investor, penanam saham, pokoknya orang-orang berduit, tukang tunjuk. Maka apapun, kalau yang nunjuk orang berduit, selesai. Ayo masjid itu bangunan, tadi wong sing nyuting wong di duit. Ayo pura ini dibangun, beres wong sing nunjuk wong di duit. Ayo gereja ini dibangun, selesai. Yang nunjuk orang berduit tok. Ayo ini pesantren, ayo ini masjid, ayo ini sekolahan, selesai. Ayo gigi selesai. Tapi lek sing nunjuk potongan ngono-ngono iku. Kok manti dirijimu puklek rangira dadi. Dalam rapat coba apapun jabatannya kalah sama yang berduit. Ketua, sekretaris, bendahara, penasihat, pembina kalah sama yang berduit. Kalau yang berduit sudah ngomong, yang lain kelekep semua. Betul? Soalnya iki tukang nyuding. Wong melarat kakean ngomong ya diculek ngene. Wong melarat ora iso nyuding kate usul dibatak ambek kancane. Aja ate usal-usul. Kesleo tanganmu. Wisalah menengo, mangan-mangan. Angger dikei mangan wis weneng kok. Nah, sekarang yang di tengah ini. Ini paling gede dari tengah, paling besar, paling tinggi. Dia tempatnya di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Milik semuanya. Dia netral. Ini siapa? TNI Polri. TNI Polri ini paling tinggi, paling besar karena punya senjata. Maka harus netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena milik semua golongan. Kalau di kampung, di desa, ini ya tokoh agama. Tokoh agama, Romo Dukun, Pandito, Pendeta, Ustadz, Kiai, Kiai-kiai Langgar, Kiai-kiai Masjid. Ini milik umat, maka harus netral. Kalau ada pilihan kepala desa, jangan terlalu menampakkan keberpihakan kepada salah satu calon. Bingung no umat. Ngosok Kiai dadi botoh. Ya lek sing didukung dadi, lek nek sing didukung gak dadi, nyonyor kon. Ana selametan gak kira diundang. Padahal dalane pangan ya teko selametan niku. Ulama, ustaz, kiai, pendeta itu kan perekat umat. Nggih. Buka semangat kok. Maka harus netral. Makane jari tengah iki kudu netral sehingga enggak oleh diadu. Jari tengah enggak kena diadu. Enggak ada anak kecil main terus suwitnya pakai jari tengah. Suwit jegleng enggak oleh. Iki enggak oleh didu, iki menangan, iki bledek kok. Enggak oleh dipakai suwit. Betul? Paham tak gak sih mungkin iki. Nah wis, mari ngono. Jari manis ini pemuda, harapan. Makanya manis di mana-mana harapan itu ya pemuda. Saya belum pernah mendengar ada orang ceramah kakek-kakek dan nenek-nenek harapan bangsa itu enggak ada. Di mana-mana harapan ya pemuda. Harapan masyarakat pemuda. Nyaut, harapan masyarakat, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama, harapan pemudi. Nah, ini kelingking. Jentik. Ini perempuan cilik tapi mentes. Kelingking ini gambaran kaum perempuan, kecil tapi mantep, cilik tapi mentes. Maka jangan pernah remehkan kaum perempuan, jangan pernah remehkan jentian. Walaupun jentik ini cilik tapi ada urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh empat jari yang besar-besar. Empat jari yang gede-gede gak iso beresi. Ternyata sing iso beresi jentik. Contoh silet pitik. Iki petik iki wayang ngendok tagak. Iki sing nyogrok jentik. Srek diutek-utek. Katik sing mlebu jempol, pitike dobol. Jadi memang ada urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh empat jari besar. Sing beresi jentik termasuk departemen perupilan. Jangan pernah meremehkan perempuan walaupun kecil. Jentik. Ayo coba adu sama jempol yang besar. Sui jegleng. Menang jempol apa menang jentik? Jempol yang besar kalah sama jentik yang kecil. Jempol yang gede ini kalau udah kena jentik lemes. Maka yang di dalam tolong dengarkan sama Kapolsek dan Ramil, kepala desa, di mana-mana jempol kalahnya sama jentik. di mana-mana kekuasaan bisa takluk sama jentik. Hati-hati dengan jentik-jentik berkerudung. Oi. Oi. Banyak pemimpin jadi hancur gara-gara. Banyak penguasa hilang kekuasaannya gara-gara. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam, wis enak-enak nang swarga. Lah kok melanggar, memetik dan memakan pohon terlarang, akhirnya diusir dan dikeluarkan dari surga. Sing ojo-ojoi yo jen. Jempol-jempol harus hati-hati sama jentik. Jentik luar biasa. Emang iya. Secara umum ya, wong lanang yo kalah karo wong wedok. Suami itu mesti kalah sama istri. Jadi apapun suami, sehebat apapun sama istrinya, kalah. Saya itu punya temen, titelnya udah S2 Timur Tengah, MA. Keren titelnya MA. Ini ngomah digetak bojone iso mudun kaya bocah MI. MA iso turun dadi MI. Mbah wong wedok. Ada rektor universitas ternama. Ya gelarnya udah profesor doktor, terkenal killer, jahat, kejem. Kalau dia datang ke kampus, mahasiswa-mahasiswi tahan napas semua. Saking wedine, rungu rektore ngempet ambekan kabeh. Saking takutnya, dia kejem. Nah, begitu lebaran, pembantunya pulang kampung. Di rumah kan enggak ada pembantu, ada tamu. Dibikinin teh sama istrinya, suruh nyuguin pakai talam. Anjane gak kulino, gemeter, kocek, akeh sing kuta, ngamuk bojone. Hati-hati talange iki gak ene repot-repot dikutah-kutahno, gak pantes kotor ngene iso gene tamu. Lho profesor digetak bojo iso lolak-lolok kaya gak tamat SD. Ngono. Wis ta lah masih camat dan ramil kapolsek. Ketoke gagah nek tepak dinas. Ndok omah ya sida. Getak bojone iso urip matane tok. Sopo ae? Kiai yo ngono. Kiai ketoke alim, pinter, pengalaman, wawasannya luas, ngajine enak, keterangane runtut, mampu membius ribuan jamaah, penggemare jutaan, lek dalil enak neriti, apalagi ketika di panggung ceramahnya menggelegar, cetar membahana. Ngono iku lek tepak nduk njaba. Nduk njaba. Nduk omah digetak bojone iso ilang kiyaine kari gobloke. Lolak-lolok plonga-plongo. Kowe gak kira iso dalil. Gak ono kiai iso nuturi bojone dhewe gak ono. Apa maneh sampe dalili, gak kira iso. Makane aku pesen sampean, BE, sampean ngerti tak krungu informasi ono kiai sing iso nuturi bojone dhewe. Sampe dalili bojone dhewe, tolong aku sampean kabari. Tak paranane aku tak belajar teko kiai. Ya apa carane ngono. Gak kira iso. Bapak, sampean pikir wong wedok lek wis dadi bojone kiai terus api nurut sabar terus dadi wong wadon sing suwalehah. Nek mlaku sungkuk-sungkuk nang ngarepe bojone terus ngomongnya basa krama inggil gilamit ngono, menawi panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika, ngono, epret. Lha nduk njaba nduk ngarepe wong akeh penampilane kaya nurut, inggih, nduk omah yo ngalang-alangi. Iki lho ngalami langsung. Gak ada tepuk tangan, gak penting. Ngono, lek wis kadung ngono, ngono ku wong lanang gak tepak. Masuk anggar wong wedok duwe pendapat gak tau digawe tapi lek pendapatnya wong lanang kudu digawe terus. Aku usul yang ngono yang ini gak tau digawe tapi lek sampean duwe karep apa-apa kudu keturutan. Wong rumah tangga yo gak ngono. Apa-apa yo kudu rundingan musyawarah yo apa enake. Wong wedok urusane tak sak pirang-pirang urusan omah yo wong wedok anak yo wong wedok lanang ngerti apa. Coba ngene iki teko-teko kari mangan yo ngene iki. Misale ya. Tepak ngono terus tak tuturi. Aja ngono, gak oleh. Sampeyan ku bojoku. Oleh ngono. Istri gak boleh berkata dengan suara lebih keras daripada suami. Kalau istri berkata lebih keras daripada suara suami, dilaknat seluruh malaikat. apa mana sampai ngelarak no hati suami, Allah gak bakal ridho. Lek Allah gak ridho, soro uripmu dunia akhirat. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, mesti dekne langsung bantah. Gatek nabi-nabian. Nabi-nabi apa? Nabi Anwar Zahid iku ah. Aku lek kene ngono gak karek keluyur. Makanya Bapak, sorry ya, kita sama-sama laki-laki, Pak. Kita harus fair dalam banyak hal, laki-laki kalah sama perempuan. Apalagi urusan anak. Wis ta wong lanang gak ono apa-apane nek urusan anak. Wong itu abeh. Masalah anak wong lanang cuma penanam modal tok. Wis mari nanam modal wis gak apa-apa. Wong wedok kabeh sing meteng wong wedok 9 bulan lebih ngono ku kuat wong wedok mendeh-mendeh tambah suwe tambah gede tambah abot tambah abot tambah abot nang gak kena diselehno. Dapak kena diselehno, masak selehno, mari masak centelno maneh. Gak kena. Kok wayah nyuci selehno, mari nyuci centelno meneh. Gak kena. Kuat wong wedok 9 bulan lebih lek wis gedhe ngono iku digawe melumah ampek digawe miring sesek gawe mengkurep remek melakune ndak iso jejek sampai ndeger-ndeger kuat 9 bulan lebih wong lanang gak kira sanggup. Ayo coba wong lanang latihano meteng-metengan ayo ayo golek obal tak terbang ngono entalekno wetengmu wis lapo ayo aja dicopot nanti ayo aja dicopot lek kuat tak kira kuat wong wedok Masya Allah iku sik meteng mari ngono ngelairno ya Allah lawar sewu lorong lumpuk dadi siji taruhan antara hidup dan mati keringat air mata darah campur baur jadi satu kaya kulit kelontok teko daging warasan lawar kuat wong wedok wong lanang sunat mek ngono larane lho gak wani baleni la wong wedok nglairno iku masyaallah larane lapor nek aku ya gorong tau nglairno Bu cuma kan roh ukurane betapa sakitnya saya tahu ukurannya sakit betul pikiran gak loro ya apa pelebune cuma petang gram metune dadi petang kilo ngono iki engko bengi rasane ana sing naker temen ya Allah. Halo. Wong wedok kabeh, wong wedok kabeh. Begitu anak lahir, berikutnya perempuan lagi. Laki-laki enggak tahu apa-apa. Setelah anak lahir, perempuan pula yang mementili itu loh. Alah sakarepku. Sing ceramah aku kok. Wong wedok 2 tahun haulaini kamilaini. Halo. Wong wedok biyen duwe anak iku dikasih ASI sampai 2 tahun. Telaten, makane anak biyen gak pati pinter, tapi akhlake apik-apik nang wong tuwa nurut-nurut. Soalnya dikasih ASI. Arek biyen sekolah yo mek ngono iko. Tapi akhlake apik-apik nang wong tuwa nurut-nurut. ASI-ne sampai 2 tahun. Arek biyen lak ngono, gede wis kelas 6 lho sik mentil. Arek biyen, aku malah sampai saiki. Nah ibu zaman saiki lho anak dikasih ASI cuma 2 bulan 3 bulan setelah itu selesai ditukokno susu buatan susune sapi makanya aja kaget nek arek saiki ketoke pinter-pinter tapi modele koyo gak duwe kuping akhirnya diomongi akhirnya dituturi ancene pedet dikongkon ngaji yo gak berangkat malah bapaknya disundang-sundang ibune yo ngamuk ayo sekolah kancamu berangkat kabeh lho sekolah mau malah nyelentik-nyelentik kok pedet-pedet kok nang toko sebelah rumah nang toko ibu tukono gula dilu mo pedet bapak ngomong persis mo makasih itu ibu semua 2 tahun lebih kuat telaten sabar bapak wekmu gak metu ayo masih disedot gak desel gak kira metu ayo coba aku tutup mah kopen kok paling yang abang menutup jangan kecil hati ibu menyusui itu pahalanya Masya Allah bikul lima syotin mi'atu hasanatin sak sesepan 100 kebaikan no, enak kan ngemi'i serut oleh 100 ganjaran serut pahalanya 200 serut 500 pahalanya kari ngitung no. serut petong atus enak. Nek iki lek anake sampe kuliah gak disapeh. Iku wong wedok stres iku jenenge. Pahalanya Masya. Ya, saya tahu. Saya terusin, saya lanjutin. Cuma saya minta tolong estu, saya minta tolong sing rumangsa gak melu nyangoni aja kakan cangkem. Kari ngrungokno cerewet ngono. Urun pira ngono. Bau. Oi. Setelah itu ibu semua. Coba kalau anak lagi sakit, tahu apa wong lanang, heh? Anak loro iso apa wong lanang? Oi. Ibu semua, makane wong wedoke mbak nang ngene-ngene dapurane. Ternyata hebat. Punya anak kecil sakit, itu ibu gendong mulai pagi sampai tengah malam lo kuat. Apalagi anaknya lagi rewel nangis, dihibur, diipuk-ipuk, diemban, ditimang-timang, cup sayang cup, anak mama cekit, anak pokoknya diplek-plek, anak ganteng, padahal anak ekorengan, anak ganteng. Ngunuku iso telaten kuat sabar. Ayo bapak, duwe anak sakit. Ayo gendongan 15 menit sempal pundakmu. Apa mana anak tepat digendong nang rewel nangis. Bapak ini semurang muring nangis terus tak banting sisan. Wong lanang welek prinsipe mati gawe meneh. Ini wong lanang. Makanya aku ket biyen gak tau tertarik ambek wong lanang yang ngono. Ya Allah. Hui, sehingga harus kita akui dalam banyak hal kita kalah. Bapak, api elek keluarga iku sing nentokno wong wedok. Keluarga iku kalau wong wedoke apik, sak keluarga apik kabeh. Lek wong wedoke nakal, keluarga itu rusak. Desa yang ngono. Api elek desa sing nentokno duduk wong lanang, wong wedok. Kapan wong wedok nduk desa kono ku apik-apik? Desa iku apik. Tapi lek wong wedoke nakal-nakal, rusak desa iku. Negara yang ngono. Rasulullah menyatakan An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya baik, negaranya kuat, kokoh. Kalau wanita-wanitanya nakal, negaranya rusak. Karena memang wanita tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Makane, urusan opo ae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok, luweh urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati ngono ya. Ngono ku dicekel wong wedok urip. Mbah wae ngono. Dadi wong wedoke terbukti iso nguripno barang sing mati. Makane lek ngomong yo gawanya, Allah ngono ae mati. Kene tak cekle dilu engko lak urip. Iki bagian dise sing diguyu. Halo. Makanya ojo ngremeh no jen, ojo ngremeh no jen. Bukti nih, jempol sing sama ini gede nih lo, kalah karo jen. Nah, bang wedok cendek. Ayo ojo kemenye, ojo endel, ojo mentang-mentang ayu, kinyis-kinyis, mingis-mingis, keboy semlohe, aduhai imut Yahud, bahenol menol semak, kembelenok, kementok. Ingat, sehebat-hebatnya bang wedok akan takluk dan bertekuk lutut sama yang berduit. Ayo coba jentik didu karo iki. Suwi jeglen. Menang jentik apa menang telunjuk? Jentik akan takluk ketika kena sing berduit. Oek. Artinya apa? Yang mampu menundukkan jentik adalah yang berduit. Sehingga Mas lek sampean raga blek duit, tolong ya cita-cita aja dukur-dukur. Ya sing gelek sing purut-purut sing kunting-kunting ngono. Sampean aja atik naksir arek wedok sing mingis-mingis kinyis-kinyis ngono iku, gak doyan karo rupamu. Ngomong sing bojone ayu ya sing berduit iki. Pejabat berduit, bojone ayu. Wong sugih berduit, bojone ayu. Kiai berduit, bojone ayu. Kadang gak mek siji kok. Ya jombok lo eno ya kiai bojone luwe toko suci wong hiburane kiai cuma bojo tok. Lo kate ngerek hiburan apa gak pantes. Kiai kate karaoke gak pantes. kate main biliar gak pantes. Ya pantese ya rabi meneh iku. Sing padahal kepingin hasilnya. Ket mau lek menteleng nyawang aku. Gak merhatekno tapi bayangno. Aku ngerti lek bayangno, ndah niyo aku dadi bojone wong iku. Enak di kamu, aku yang sengsara. Berkah buat kamu, musibah bagi aku. Enggak guyon. Maaf saya kalau sebelah sini sayang, sebelah sini syaiton. Berarti nah ini ya pelajaran bapak-bapak, sebagai suami harus ngerti istri itu karakternya gimana. Taman kudu ngerti jentik adik bojomu ngambek gondok kan ketoro pak, wong itu oleh tepang gondok melakunya ya lo ketoro. Seringkut, seringkut, sentiet, seledot. Seringkut, seringkut, sentiet, seledot. Ketorong ini. Melebuk kamar, pintu kamar ditutup, jebrak. Tauru mengkurep ini. Suami gak boleh panik, gak boleh kalut. Tenang ya, nyantai. Cokopo. Dan gendelno sing warnane abang gambar Soekarno Hatta. Es, menengo. Kalem-kalem nang. Bukaan lawange kamare bojomu mau mlebu alon-alone sejate omong apa-apa. Kowe nang teken nang sebelahe. Eh tinggalan metu nang bali rokokan ta apa. Entenono 15 menit. Engko lak terus ana wong kelemer, kelemer, kelemer. Nyedhaki sampean terus ngomong, "Ga enak kopi ta?" Wis ilang sledot-sledote ilang. Lek keselnya gak apa-apa sih, tapi jeti jeti ta padahal mau sentia seledot seringkut seringkut sentia seledot kena iki ya gak kabeh ngono iku, tapi kan secara umum woi secara umum ayo wong wedok ngaku gak ngaku pemanah sing wis tuwa bojomu lunga 10 dino gak mulai-mulai begitu mulai sing paling gua arep-arep apane jaujur udah terus yo oke nge nah jari 5 ini beda-beda tapi kalau mau kompak Allahumma shalli ala Muhammad apa yang gak bisa dipegang semua bisa dipegang jari 5 ini beda-beda tapi ketika dia mau bersatu rukun kompak semua bisa dipegang. Ustaz di Indonesia ki agama piro wae yang sudah diakui oleh pemerintah. Kalau semuanya mau bersatu rukun kompak, apapun urusan dunia ini bisa dipegang oleh Indonesia. Ngono. Makanya ini perlu saya sampaikan karena kemarin hiruk pikuk perpolitikan yang lumayan panas. Sampai tutuk kene ta panas e. Mosok wong kene yo ngerti pilpres bareng. Ya. Mungkin kemarin rungokno ta? Kita ini sudah belenger pil. Oleh pilkades, pilek, pilkada, pilpres, kakean pil wong Indonesia makane akeh sing koplak. Mbeliur wong kakean pil. Perlu banyak perbaikan, banyak revisi lah sistem ini. Nyuwun pangapunten. Akses-aksesnya harus kita hilangkan. Mungkin kemarin gara-gara beda warna kaos sama tetangga enggak akur, karo dulur enggak rukun, mungkin. Tapi yuk duren-duren roti-roti sing biyen-biyen saiki yang lalu biarlah beda pilihan calon presiden ya wis, sekarang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kita wajib menerima, kita wajib mentaati putusan itu karena itu bagian dari kewajiban sebagai warga negara untuk taat kepada ulil amri. Saya pesan kepada panjenengan, kalau ada upaya-upaya provokatif, lek ana sing ojo-ojoi bakar-bakari ngobong-ngobongi ngajake suruh ngajak geger, tolong ndak usah diladeni, ndak usah direken. Apa kita ingin kalau negara kita jadi seperti sebagian negara di Timur Tengah yang hancur lebur perang saudara, saling membunuh, gak karo-karuan kisruhe ngono kae? Halo. Halo. Hati-hati saudaraku, dulur-dulur semua. Sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. akehan tukang kompor sampe tukang lem, sing tukang ngobong-ngobongi sak pirang-pirang. Apa maneh sampean hidup di desa dengan multi kultur? Nyun pangapunten, alhamdulillah saya dengar informasi bahwa kerukunan beragama di desa Ngadiwono dan sekitarnya ini sungguh luar biasa. Ini patut menjadi contoh. Tapi jenengan ya kudu antisipasi, harus antisipasi, jangan pernah mau diadu domba. Awas. Nggih. Wis apik ngene iki, pertahankan kerukunan ini sampai anak turun jenengan sedaya. Sanggup? Aja gampang diadu domba. Karena kalau mau diadu, bener-bener domba itu namanya. Hanya domba yang bener-bener mau diadu. Kita manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus diberi nafsu. Ayo dirungokke to. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Allah menciptakan makhluk namanya manusia. Malaikat dikasih akal tapi enggak dikasih nafsu. Maka malaikat itu selalu baik, selalu benar, enggak pernah salah, enggak pernah keliru. Woi. Ya Allah, enggak digatekno aku. Soale malaikat enggak duwe nafsu. Malaikat enggak duwe kepinginan. Ketok panganan lezat nikmat kaya apa? Enggak kemecer, enggak ngiler. Malaikat itu ketok wong wedok wayu kaya apa? Gak ada sengkring-sengkring. Biasa. Lek ketok wong wedok wayu kok sengkring-sengkring, iku biasanya malaikat sarungan. Apa Pak Yai dhewe? Tahu aja. Ngapunten. Malaikat itu Mas, masuk ketok wong wedok bokonge suwemok, gak krenyeng-krenyeng, gak ser-ser. Paling mek batin, apa rek wadah entut sakmono ambane ngono kok. Gak mikir, ini arek-arek ini kita bokong semua kan jadi pikir wali e bokong terus. Angkanya onok badean, apa bedanya bokong karo boto? Nek boto itu diwalek pancet boto. Ya wes ngono tok, gak ada di terus noko. Malaikat gak pernah salah, makanya malaikat Jibril gak pernah korupsi ayat. Diperintah Allah ini Jibril ayat sampaikan ke Nabi. Begitu dilihat, wah ayatnya bagus banget, gak usah disampaikan, gak onok ngono. Malaikat Israel gak mungkin salah adres nyabut nyawa. Gak mungkin salah. Lek ancen wayahe sing dicabut nyawane tukang syuting iki, malaikat Israel gak ngira njabut nyawane Anwar Zahid. Tetep sing dicabut nyawane tukang syuting iki. Sorry bro. Demikian pula malaikat Mikael yang bagi rezeki, gak mungkin salah wesel. Gak mungkin. Lek ancen jatah rezekine Anwar Zahid, mari ceramah sak jam punjul titik, hasilnya ngalah-ngalahno nek mu kerja pitung wulan. Ancen wis rezeki yo. Sopo ngomong larang? Kepingin murah aja atik ngundang aku. Yo ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Ngeyelah. Larang yo pantes Bu wong rupane nggawa rega kaya. Halo. Wes. Nah, lek binatang dikasih nafsu tapi enggak dikasih akal. Maka binatang itu hidupnya hanya nuruti nafsu. Jangan heran kalau binatang enggak tahu aturan. Enggak ada undang-undang. Binatang enggak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana mahal, mana murah, karena dia enggak punya akal. Binatang enggak punya malu. Jaran iki lho ngubengi desa, enggak katokan. Yo enggak isin. Gondal, gandul, kentul, kentul, koteng, koteng. Alah, jatik guyu biasanya mbok sawang ngono kok. Karena binatang itu enggak punya akal, yang dia miliki cuma nafsu, maka hidupnya hanya menuruti nafsu. Terus, wedhus, endi mau wedhuse mau ya? Oh, wedhuse guyu. Wedhus iku lek nafsune wis kadung memuncak, gak peduli akeh wong. Wedhus lanang ketok wedhus wedok. Adek wedhus wedoki bokonge ter ter ter sampe ndut ndut ndut ndut. Wis nafsune memuncak langsung mlayu, munggah slingkrik pluk pluk pluk pluk pluk pluk. Gak peduli akeh wong. Wedhus. Maka binatang gak tahu nilai. Dilanjut? Dilanjut? Orang yang gak tahu nilai derajatnya sama binatang. Sorry ya, andaikan Anda tahu nilainya menuntut ilmu, hidup Anda akan Anda gunakan untuk menuntut ilmu semua. Tapi saking aneh, wong ngadiwono iki gak ruh nilaine ngaji, makane lek dikon ngaji males, gelem ngaji, gelem berangkat pengajian, ya nontok-nontok sing ceramah sapa. Iki masih yo suwe yo dinteni, masih yo sore dinteni, soalnya sing ceramah iki mbok sapa. Kamu kan ngefan ke aku. Alah, di HP kamu ada aku kan. Halo. Halo. Ya lanjut. Orang yang enggak tahu nilai itu lucu. Tak kasih contoh ya, sederhana ya. Yo. Misalnya rungokno. Kalau enggak tahu nilai hidupnya sengsara, hidupnya salah karena dia pasti salah memilih. Padahal hidup ini adalah pilihan. Salah memilih, sengsara seterusnya. Contoh, misalnya di tangan kanan sampean pegang berlian. Harganya 10 miliar. Berlian murni. Terus tangan kiri sampean pegang rumput suket sak tekem, paling harganya cuma 1000 rupiah. Lah terus dua-duanya tokno nang wedhus. Kira-kira ambek wedhus sing dipilih berlian ta suket? Suket ta berlian? Berlian ta suket? Dasar wedhus. Dia pilih suket. Kenapa? Karena wedhus gak tahu nilai. Milih suket, sing penting wetenge warek. Hidup wedhus hanya nuruti nafsunya perut. Dia enggak tahu nilai, makanya milih suket sing regane cuma 1000 rupiah. Padahal andekan wedhus iku pilih berlian, regane 10 miliar ditukokno suket oleh suket 30 kabupaten. Tapi wedhus gak ngerti nilai, makanya dekne milih suket sing penting wetenge warek. Dadi sing uripe mek ngurusi weteng. Mangkane lek ana wong ngadiwana kok uripe mek ngurusi weteng ae, wong iku padha karo para wedhus-wedhus kalian yang saya hormati. Ha, wedhuse sok weneng ketok. Ya Allah. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi. Manusia hidup kalau hanya ngurusi perut saja, maka manusia itu harganya lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apaan tuh? Wong urip kok mek ngurusi weteng ae. Wong iku regane luwe murah timbang apa sing metu kon jroning weteng. Lah kadang-kadang wong iki kalah karo wedhus. Sorry nggih. Wedhus. Ditak wedhus ya mau. Wedhus padha wedhus. Asale gak kenal. Asin dia wedhus Bojonegoro karo wedhus Pasuruan kan gak kenal. Dilebono nang kandang dadi siji, kaitane ketemu mesti sundang-sundangan. Kapa kon Pasuruan kon tayel iki Bojonegoro iki tayel. Wedhus ngono lek asale gak kenal ketemu ditatekno siji nduk kene kandang mesti tukaran, mesti gelut sundang-sundangan. Tapi tambah suwe tambah rukun. Nek wis suwe rukun runtang runtung. Lah nek menungso lak gak kaitan kenal koyo api-api oh rukun, mundak suwe kudu gegeran. Berarti kalah karo pedesanaan. Kok gak oleh wis ya opo karepe ngomong? Wani pirong dekne gak nyumbang wani piro. Alhamdulillah. Saya seneng banget acara ndek kene iki. Ya Allah, ya Karim, gak ngerti aku lek acara yang ngene. Mangkane ya gak pati persiapan ya sak mletate ngomongi, untunge wonge profesional. Ngapunten. Nah, terus ayo jalani kehidupan ini dengan ikhlas. Kemarin kita dididik untuk ikhlas. Ibadah puasa itu bukan hanya umat Islam saja yang diwajibkan. Makanya ayat Qur'an ini kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun nyaut Allah koyong sambat kakean utang. Gak lunas. Kok ketarak nopo oleh utangnya akeh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi wong Hindu ya ana posoe, wong Kristen ya ana posoe, umat Islam juga ana posoe. Itu pelajaran tentang keikhlasan. Kok bisa? Ya, puasa itu amal rahasia. Puasa itu amal rahasia, amal abstrak, amal sirri. Gak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah. Ibadah selain puasa kelihatan kok, bisa dilihat orang. Saman sholat, akeh wong weruh. Sing sedulur Hindu sembayangan, akeh sing ngerti. Emang itu amal ketok. Halo, sampean sedekah, akeh sing weruh. Apa mana dikasih seremonial, ancen amal ketok. Ngaji ngene iki akeh sing weruh amal ketok. Berangkat haji, berangkat umroh, sak kampung dong ngetutno. Amal ketok, tapi saman poso, sapa sing weruh? Tak ono sing weruh nek gak sampean diwambe Gusti Allah. Soale poso iku amal gak ketok. Makane ibadah liyane poso isok dinilai. Ibadah apa yang isok dinilai wong? Salat iku isok dinilai. Wong iki salate apik tagak bener tagak khusyuk tagak. Wah, bapak iku lho salate apik top iku. Kok weruh? Dari lafat pelafatannya dan gerakannya. Oleh nglafatno niate fasih usolli. Usolli. Usolli fardhol. Usolli fardhol maghrib. Nek takbir medeni Allahu akbar. Macane fasih kabir alhamdulillah katsir subhanallahi kabir. Inni wajhtu wajha wa'ain. Walat tumaknina gerakannya luar biasa anteng suwi rukuk tok 2 jam setengah. Top salat. Ha nek salate cepet gak mikir ya kan jelas gak khusyuk to. Wis cepet gak nek mikir. Allahu akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Tangi cerekal ya entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Tangi meneh ya entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut. Engko salame ya gobek-gobek ngono to. Ya khusyuk dari mana kalau model seperti itu? Ala salatmu yang ngono iku kok. Anggeres entul-entul jadi-jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek ngono. Sedekah itu bisa dinilai kok. Nah, orang itu ahli sedekah, orang itu sedekahnya top. Kok tahu? Dari nominal yang dikeluarkan, dia sering menyantuni anak yatim, dia sering mengadakan bakti sosial, dia banyak membantu fakir miskin, bisa dinilai. Halo. Baca Quran itu loh bisa dinilai. Bisa. Ini benar apa enggak bacanya? Pura-pura bisa dinilai. Bukan Quran dibaca kayak Quran konangan. Kayaknya Arab padahal sebenarnya bukan Arab, tapi dilakukan kayak Arab kayak lagi baca Quran. Kuntul ya ya tandur digurak mabur. Nah iki kuntul ya ya tandur digurak mabur ngono. Dadi baca kayak baca Quran, kuntul ya ya tandur digurak mabur. Konangan konangan. Nah, anak sekarang itu kayak gitu, apa-apa diharapno. Manten baru ya, manten anyar ke manten baru. Malam-malam di kamar enggak keluar-keluar, menunggu di bahasa Arabno. Ngapain di kamar enggak keluar-keluar? Ini bahasa Arabnya lama tak turun. Lama tak turun metingkring. Lama tak turun. Sembuh. Anjene wong Jawa iki. Doa Arab iki ketok tulisan. Nggedung nggone plakat ono tulisane alif ya sin terus kaf ra ya mim. Menunggu lek nek wong tutur ya diwaca alif ya sin karim. Padahal sing bener es krim. Tulisane ngono iku. Nek diwaca alif ya sin karim. Nah. Haji itu lo bisa dinilai. Ini hajinya diterima apa enggak, hajinya mabrur apa enggak bisa dinilai. Dari mana? Ya dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Sak gurunge haji, mau wedit, mari haji tambah nemen. Maksudnya nemen lo mane? Ini berarti hajinya diterima, hajinya mabrur. Wah sak gurunge haji mau wedit, soge tapi mau wedit. Duwe apa-apa itu tonggoe gak tau roh rasane. Dikekep dhewe, didekep dhewe. Saking medite sampai entute diwadahi botol. Aja sampai tonggoe mambu. Enteleke wis metu digoreng meneh kok. Saking medite. Nah, mari haji terus loman, apian, awean, tandane keterima tandane mabrur ngono. Biyen tak gorenge haji lek slametan berkate cilik, tipis gepeng. Wadahe terancangan ngono. Nah, kaya sego 20-an. Mi kreteng iku sak jompot. Mari ngono lawone apa? Ndok petek iku disigar dadi papat. Saking medite. Mari haji terus loman. Keselamatan berkate geden-gedenan. Wadahe langsung drum. Dadi wong mari kenduren muleh nggawa berkat digelondong-gelondong. mabrur ngono iku tandane. Nek nek dinilai kok biyen tak gorong haji sombong, angkuh nang tonggoe pura-pura gak kenal, suge titik sombong. Ditakoni api-api gak jawab. Saking pundi, Mbak, malah melengos, gak level. Melaku gak bancik lemah anjane sundel bolong. Ambek pamer gelang. Gelange akeh nek lembean tawa tangane kerimping, kerimping, kerimping, kerimping. Wonten mboten sing ngoten niku? Anten. Aku ngerti wonge. Pokoke wonge saiki nggih kodho ngireng wonge. Halo. Halo. Mari haji terus sareh sumeh ajir serawong nyedulur guyub rukun apian. Ku tandane keterima, tandane mabrur. Piyen yo salate gak tau jamaah, mari haji 5 waktu jamaah terus. Tandane ngono iku. Kenek diwaca, kenek dinilai, tapi lek poso gak bisa dinilai. Gimana mau menilai puasa? Wah, mbake iku top, puasanya hebat. Kok tahu dari mana? Deloken awake kuru. Iya ta wong kuru ahli poso. Ya lek kurune mergo poso, lek nek kurune mergo cacingen ya. Iku busung lapar kok. Gak kenek dige ukuran ngene. Halo. Musing lemulak tersinggung dianggap gak tahu poso. Gak mesti kadang wong iku mangane titik tapi lemu. Ana mangane mek titik tapi ancen balungane balungan gede, lemu. Ana mangane akeh tapi yo gak iso lemu ni ana. Mau atos tok. Bae kula ahli poso top iku kok ngerti, tonton mlakune miring-miring. Mosok mlakune miring mesti kulino poso. Ancen wong e tengkengen kok. Ngono lho. Rahasia ancen poso iku amal gak ketok. Sing iso nilai cuma Gusti. Ini pelajaran betapa kita apa saja jangan karena manusia. Ibadah ya ibadah. Ayo sing ikhlas. Jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa. Paham? Paham? Dilihat orang enggak dilihat orang sama. Diketahui orang enggak diketahui orang sama. Kedengaran orang enggak kedengaran orang sama. Wes sampeyan kurang undang meneh. Mohon dengan hormat kepada dulur-dulur lintas agama, para tokoh-tokoh agama, untuk kita sama-sama berdoa. Mohon dengan hormat untuk ke panggung sama-sama dengan saya menutup acara ini dengan doa bersama. Sekali lagi kepada beliau para tokoh agama dan juga beserta Bapak Camat, Tua Panitia dan juga Bapak Kepala Desa untuk bisa ke atas panggung doa bersama. Baiklah, mari kita bersama-sama doa. Maha besar Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kami bersyukur ya Bapa, karena anugerah Tuhan, sehingga kami berada di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, kesucian hanya bagi Engkau. Kami manusia penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini, kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Demikian juga, biarlah kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami bersyukur kesempatan yang baik ini, kami dikasih pencerahan oleh hamba-Mu, biarlah apa yang beliau sampaikan akan menjadi kekuatan mencerahkan hati kami untuk kami hidup di dalam damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk Desa Kadiwono ini, kerukunan umat beragama, kiranya terus Tuhan akan campur tangan sehingga setiap kami hidup berdampingan. Berkati masyarakatnya, khususnya Desa Kadiwono, umumnya Kecamatan Tosari, kawasan Pegunungan Tengger. Kiranya Tuhan akan memberikan sukacita damai sejahtera demikian juga kelimpahan diberkati yang tani, yang ternak, yang pegawai negeri, yang wira swasta, yang dagang, yang jualan, yang sekolah, semuanya diberikan keamanan, diberikan rezeki yang berlimpah. Demikian juga kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Camat, Kepala Desa dan jajarannya, semua perangkat desa, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai RT. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah acara ini akan membawa setiap kami untuk tetap hidup berdampingan dengan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Terima kasih, sempurnakanlah kami Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari badan jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Om Swastiastu, Om Awi Namastu, Namo Sidam Rahpat Astraya Nama Om Atma Tatwat Mam Sudamam Swamang Kesama Sampurnaya Nama Om Sri Pasu Patayo Ompat Om Sri Ambawantu Ya Nama Om Sukambawantu Ya Nama Om Purnambawantu Ya Nama Om Sapta Wardirastu Tatastuastu Swaha Om Mantram Hinam Kriyam Hinam Bhakti Hinam Maiswarayat Pucitam Mahadewa Paripurna Tatastumi Om Dirgahayur Nirwiknam Sukawardita Nugrahakam. Oh Yang Widi, mantra kami tidaklah sempurna, perbuatan kami tidaklah sempurna, bakti kami tidaklah sempurna. Karena dari itu kami memujamu, oh Iswara yang agung. Semoga Engkau memberikan keberhasilan kepada kami semua dalam melaksanakan sebuah tugas. Oh Yang Widiwasa, semoga damailah para dewa, damailah tumbuh-tumbuhan berserta hewan, damailah seluruh umat manusia, damailah alam semesta. Oh Yang Widiwasa, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Mercunjaya Dewasia Ya Namane Anukirtaya Dirgayur Sang Jawab Noti Sang Krama Wijaya Bawat Om Dirgayurastu Tatastuastu Subamastu Tatastuastu Om Sri Ambawantu Purnambawantu Sukambawantu Om Sabta Wardirastu Tatastuastu Swaha Om Santi Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dumateng derek-derek sedanten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim yang Maha Kasih Sayang, limpahkan kasih sayang-Mu pada hari ini kepada kita semua. Jadikanlah kami semua adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Jadikan kami semua adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah Sang Pemberi Rahmat, Engkaulah yang Maha segala-galanya. Engkaulah yang Maha Indah yang menjadikan perbedaan-perbedaan ini. Itu semua adalah sifat keindahan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rahmat-Mulah yang menjadikan kami semua kumpul di tempat ini. Dan rahmat-Mulah yang menjadikan perbedaan-perbedaan ini. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.